Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan bahagian akhir bagi hadis yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam satu hadis qudsi, "Wahai hamba-hambaku, kalaulah sesungguhnya orang yang paling awal di kalangan kamu semua, orang yang paling akhir di kalangan kamu semua, manusia kamu semua, jin kamu semua telah berdiri di satu tanah lapang, lalu mereka telah meminta kepadaku, lantas aku telah memberi setiap orang akan permintaannya, tidak akan mengurangi perkara tersebut apa yang berada di sisiku, melainkan seperti apa yang dikurangi oleh sebatang jarum apabila jarum tersebut dimasukkan ke dalam laut. Wahai hamba-hambaku, ianya hanyalah amalan-amalan kamu semua yang aku hitungkan amalan-amalan tersebut untuk kamu, kemudian aku tunaikan untuk kamu semua akan hak amalan-amalan kamu. Maka barang siapa yang telah mendapati akan kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah. Barang siapa yang telah mendapati selain daripada itu, maka janganlah dia mencela melainkan hanya dirinya sendiri." Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadza wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.